tanjakan burangrang. Ayah asih, ayah cinta, miguraan dua hati, tebang pada hari hilang katresna nyengitang janji duaan harapan datang nebongan ngolebat bagja duaan lebat tanyakan burang-rang lebah tanyakan burang-rang didinya janji duaan lebah tanyakan burang-rang didinya ngancikna rasa lebah tanyakan katresna nyengitang janji duaan harapan datang nembongan ngolebat bagja duaan lebah tanjakan kurang rang ayat apa cinta waktu ku ingin datang deui tiluan rejeng sicika lebah tanyakan burang-rang didinya ngancikna rasa lebah tanjakan burang-rang didinya janji duaan lebah tanjakan burang-rang didinya ngancikna rasa lebah tanjakan burang-rang didinya janji lebah tanjakan burang-rang didinya ngancikna rasa lebah tanjakan burang-rang didinya janji duaan lebah tanjakan burang-rang.